sukses itu adalah impian yang tak akan terlewatkan oleh siapapun. Sukses menjadi diskusi menarik dalam segala sudut. Orang ingin menggapainya. Sukses berpolitik tentu saja semua orang ingin menggapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan meraup kekuasaan yang sebesar-besarnya di bisnis tentu untung yang luar biasa. Ya, semua orang akan berhitung dan semua orang mengharapkan. Ternyata ada jalan yang luar biasa untuk menggapai sukses yang besar itu, yaitu ketidakjujuran. Dengan sedikit tipuan ditambah sedikit kepalsuan menciptakan banyak ketidakjujuran. Nah, di sana rupanya ada tumpukan keuntungan. Materi demi materi, kekuasaan demi kekuasaan datang silih berganti dari yang kecil hingga yang besar. Semua memberikan semacam harga diri yang sangat menyenangkan karena semua orang memandang dan ingin bersahabat dengan kita. Ya, rasanya sangat bahagia karena jadi orang penting. Tapi celakanya, semua yang ingin bersahabat dengan kita, semua yang ingin dekat dengan kita, ternyata tak Anda ingin dekat dengan kita, tak Anda ingin bersahabat dengan kita. Mereka hanya ingin dekat dengan kesuksesan kita. Mereka hanya ingin menikmati kekuasaan kita. Ah, mereka tak jujur. Ya, mereka tak jujur. Karena Anda toh mendapatkan kesuksesan juga dengan tidak jujur. Anda mulai gelisah terhadap mereka. Tapi mereka pun sebetulnya gelisah terhadap Anda. Sehingga kedekatan hanyalah karena adanya sebuah kesuksesan. Sejatinya, Anda tak lebih dari dua musuh yang saling memperdaya. Dua musuh yang saling menjatuhkan. Dua musuh yang mengintai adanya lubang kelengahan. Ya, Anda masuk dalam satu situasi yang sangat tidak mengenakkan. Itulah sukses karena kepalsuan. Itulah sukses buah penipuan. Sukses yang tidak menyenangkan. Sukses yang membuat Anda justru was-was di kehidupan. Sukses karena Anda dikejari oleh bayang-bayangan. Yang Anda lakukan, Anda takut sendiri kalau-kalau yang di sekitar kita melakukan hal yang sama. Bahkan sukses itu bisa jadi malapetaka dalam rumah tangga. Karena ketidakjujuran seringkali membuat kita memandang pasangan atau bahkan anak-anak dan mencurigai mereka sebagai orang tidak jujur seperti kita. Begitu pula terhadap persahabatan, kita selalu mencurigainya. Alangkah ironisnya sukses karena penipuan. Nah, kalau mau sukses, gapailah sukses yang memberi ketenangan. Bersama saya, Bigman Sirait.